Bukan siar kita ini adalah Loh, tapi dia enggak benar itu urusan lain. Paham? Ya, orangnya tidak harus sunnah itu urusan lain. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya, kebenaran tetap kebenaran. Dan itu menunjukkan orang yang udur di dalam ini. Maka dinasihatkan oleh beliau, nama karena apa ialah salah satu dalil yang dinasihatkan oleh beliau, karena syaitan adalah ma'amnya beliau. Karena semuanya syaitan saja, syaitan itu adu'ullah, ya kan? Musa Allah itu pernah mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah menerimanya, menamalkannya, kemudian melapor kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, saudara, dia telah berbuat benar padamu. Kemudian Muhammad Kadruk, tapi dia berdosa. Ini yang berkaitan oleh para ulama. Kalau ada orang ahli batil ngomong tentang kebenaran, nilai kebenaran-kebenaran, dan disebutkan tentang orangnya dia itu dia. Kebenarannya itu tapi benar-benar. Jadi itu jalannya para ulama. Karena urusannya bukan dengan orang yang berilmu. Urusannya ilmu itu miliknya siapa asal? Miliknya Allah. Kalau kita sudah tidak bisa hormat kepada kebenaran yang datang dari Allah, hanya karena kita kebetulan yang mau benar ini orang yang tidak benar, itu berarti sebenarnya kita sudah berurusan dengan Allah. Tahu ya? Urusan kita menunjukkan hati kita tidak khabir. Menunjukkan hati kita ini masih di apa? Dibatasi oleh kelompok-kelompok, dibatasi oleh ikatan-ikatan selain daripada Allah. Jadi ini yang dinasihatkan dari beliau saat dalam Allah dalam kitab Al-Mu'in dibatasi ada beliau diwakili bukan ini kata beliau. Orang kalau hatinya mengukur kebenaran bukan hikmah dari Allah, kemudian mengukur dari selain-selain yang selain Allah, maka hikmah ini kata beliau pertama mudhibul lil ikhlas, akan menghilangkan keikhlasan kita di dalam itu. Akhirnya kita mau ngambil ilmu kalau yang cocok sama kita. Kalau yang tidak cocok berarti padahal kita mencocokkan diri dengan setiap orang bisa cocok kan? Belum tentu. Sama orang tua kita yang beri dulu baik saja belum tentu apa? Cocok. Sama guru kita, saya yang cocok, saya cari guru yang cocok, ya saya ini tidak guru. Sekarang mungkin cocok sama gurunya, besok lagi ada yang cocok, ya tidak akan. Akhirnya tidak akan dia bisa mendapatkan. Mu'min, apa? Mu'min dari ikhlas. Menghilangkan ikhlas masih menyebar jatuh ilmi akan menggeserkan cahaya ilmu. Ilmu itu menjadi surat. Kenapa? Kebenaran itu diukur pada kelompok-kelompok, bukan diukur dengan hikmah, dengan kitab, dengan sunnah. Mu'min dan hakaik membutakan kebenaran. Orang jadi tidak bisa melihat kebenaran. Sebagaimana sekarang ini fitnah kayak begini Pak. Betapa banyak penuntut ilmu akhirnya gagal karena terbatasi dengan seperti itu. Saya hanya mau di sana saja, enggak di sana, jalan ke situ, jalan ke sini, jalan ke sini. Ini yang menjadikan. Kalau masalahnya kalau kita masa kita belajar sama dia ini masalah. Masalah kebenaran didudukkan kebenaran. Nah, kalau masalah berguru, akhirnya lagi masalah itu. Nanti ada dalam penjelasan orang-orang, bagaimana berguru? Tapi tentang kebenarannya, tetap kita nilai kebenaran. Kok kemudian dia ngomong kebenaran, kita nilai kebenaran. Siapa dia Rasulullah pernah mengomentari sebuah perkataan sebagian dai? Ya. Apa perkataan itu? Tegakkan daulah di hatimu, maka daulah itu akan tegak di bumi. Pernah dengar Rasulullah? Ya kan? Apa komentar saya tadi dengan kalimat ini? Hadza kalimatul haq. Ini adalah perkataan yang benar. Walakin sahibu, akan tetapi pemilik perkataan ini, la'allahu hasad al-bana'u hasad al-bana'u. Mungkin yang memiliki hasanah anak atau hasanah baby, dia tidak menentu apa yang dia katakan. Ya, tidak ada. Allah anugerahkan kemuliaan dia untuk putus. Saya mungkin sih. Karena bukan hakikatnya, bukan kebenaran itu dari dia, bukan. Dia cuma baca kebenaran yang dapat dari Allah. Kita tetap mengambil sikap itu. Terus salah satu nasihat, masalahnya ikhwah, wafat itu, ini mendidik hati kita untuk terbiasa taslim kepada apa? Kalau kita sudah terbiasa yang cocok kita mau, yang cocok kita mau, lama-lama kita akan tidak bisa ambil. Ya tadi kita katakan, semua orang nanti tidak cocok semua satu. Kan gitu. Kalau sudah begitu, akhirnya saya tidak mau belajar. Kenapa? Itu begini, itu begini. Dan akhirnya dia tidak dapatkan selamat di dalam dia. Ya. Ini dia adalah kisah dulu yang pertama. Al-Qamis surah kelima. Kun sadiqan fi rubbika li'atika al-muslim wa la yakun taqarruban aw tasannu'an minka wa la tahmil fi qalbika li'atika al-muslimi syai'an mahma kana al-ikhtilafu bainakuma sawa'un kana fil a'radi aw fil masa'ili aw ma ila dhalika liyakun qalbuka nadhifan tahiran nakiyan la yahmal baina tayyati al-ghashya wal hibba wal hasad al-ghashya wal hibba wal hasad ولا يكن قلبك مثل الإسفنجة يتشرب كل شيء بل اسأله مثل الزجاجة ترى الحقائق من ورائها ولا يدخلها شيء يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره يأخذ السليم ويترك يأخذ السليم ويترك kasihkan. Kemudian nasihat yang kelima, penuntut ilmu tidak luput di dalam kehidupannya akan bermuamalah, akan bersama dengan memiliki teman-teman di dalam belajar, dan ini merupakan pada asalnya teman di dalam belajar itu wasilah ilmu. Ulama menjelaskan bahasanya penuntut ilmu itu waktunya di dalam ilmu itu terbagi menjadi empat. Pertama adalah waktu berlima, waktu dia mendapatkan berlima. Apa berlima? Dia mendapatkan cerah. Waktu dia mendapatkan cerah, apa itu? Yaitu waktu huma'a mu'adzim, waktunya dia berkumpul dengan siapa? Mu'alim, ya kan? Dengan gurunya. Waktu dia bermuamalah dengan gurunya, itu waktu jahat. Ketika dia bertanya pada gurunya, gurunya jelaskan dapat ilmu terus. Waktu dia mendapatkan zalim. Waktu yang kedua adalah waktu mudafar. Waktu untuk dia saling mengingatkan apa yang dia sudah dapat, yaitu waktu di mana dia bertemu dengan orang yang sama-sama dia dengan orang. Maka dulu para sahabat tidaklah mereka bertemu kecuali illa litulab ilalais, kecuali untuk mengingatkan dari sahabat, mengingatkan rata, mengingatkan yang bukan mereka bertemu kalau tidak mereka ini. Maka itu masih lain, karena ilmu itu betul kepada orang yang tidak tahu. Dia akan mengatakan ilmu adalah dengan orang-orang yang sama dengan kita belajar, kamu ngerti? Maka wasilah bagi kita untuk mendapatkan. Yang ketiga adalah waktu ujrah, waktu dia mendapatkan upah, yaitu dia berkumpul dengan orang yang di bawahnya. Kemudian dia mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dia mendapatkan gajah. Kemudian waktu yang keempat adalah waktu istirahat, waktu dia istirahat. tidak mulai berlima, tidak mendapat roh, tidak mendapatkan apa? Ujrah. Apa? Dia bertemu dengan orang yang sebenarnya di bawah dia, tetapi dia menyangka di atasnya dia. Apa ya? Paham tak? Mutakabir. Sama dengan kibir. Sebenarnya orang bodoh, tetapi menyangka dirinya orang pintar. Maka apa? Tidak berbuat apa-apa dengan orang sekalian. Tidak mengambil sesuatu, tidak mengatakan hal, dan tidak menyampaikan apa-apa. Itu kalau istilah. Maka, sambil teman di dalam ilmu, itu adalah nasihat besar. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling mengingatkan. Ya. Kita lihat dalam sejarah para mereka, mengenai teman-temannya dalam belajar, bagaimana mereka berbicara, seperti itu. Maka, karena ini merupakan salah satu wasilah di dalam ilmu, dinasihatkan oleh beliau, jadilah kalian orang yang jujur di dalam mencintai kepada saudaramu yang muslim. Ya. Dan jangan untuk membebani dia atau berbuat yang membuat kesusahan bagi dia. Dan jangan untuk membebani pada hatimu, terhadap saudaramu muslim pada sesuatu perkara. Membawa apa yang ada pada hatimu atas saudara muslim ada satu perkara, sekalipun terjadi perbedaan di antara kalian berdua, sekalipun di antara kalian berdua ada perbedaan, sama saja apakah perbedaan itu dalam pendapat atau dalam masalah atau pada perkara yang selainnya, hendaknya hati kamu senantiasa nanti, hendaknya hati kamu senantiasa bersih. Senantiasa tahir dan suci, nabi yang senantiasa jernih. Kemudian layak menurunkan nabi yang al-ghisyu wal-ghibtu wal-hasad. Menipu, dengki, iri tidak ada di dalam terjadi menipu di dalam kehidupan sahabat kami. Dan mudahnya di dalam hatimu seperti jangan seperti kain sepat. Apa itu? Seperti busa, di mana busa itu selalu meminum setiap apa saja, ditaruh di tentara apa yang ada di serat semua. Jangan menjadi orang setiap apa yang dijalani dalam kehidupan masuk di hati semua. Kalau begini, itu tidak akan bisa belajar. Kalau hatinya bermasalah, kan? Bisa tak seorang menuntut ilmu hatinya bermasalah dia belajar? Bisa. Terus saya tanya, hidup ini pernah tidak ada masalah? Terus kalau begitu menuntut ilmu bisa belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti dari masalah. Bisa belajar tak? Tidak ada masalah dalam hidup. Sementara kalau kalau masalah ini terus banyak, kan tidak bisa belajar. Caranya gimana? Makanya itu dikatakan, masalah boleh ada, tapi jangan ada di hati. Paham? Ya? Masalah boleh ada, bahkan mungkin setiap hari masalah. Masalah anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kita, tidak cocok, tidak ini boleh ada. Dan itu terjadi. Tapi jangan apa? Jangan masuk di hati. Kalau teman-teman itu ada sedikit ini, masuk itu masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Istri jadi ini masuk di hati, anaknya ini masuk di hati. Di mana dia dapat? Temannya di sana nggak ada sedikit masuk di hati, ini nggak ada sedikit masuk di hati, semua perlu di hati. Di mana hatinya bisa apa? Kebutuhan pokok penuntut ilmu adalah rohatul qalbi. Apa? Lapangnya hati. Jangan hati itu sumpah. Itu banyakkan di antara kita ngomong, saya itu mau menuntut ilmu Ustaz kalau sudah tidak ada masalah. Ya kan? Kapan menuntut ilmu tidak ada masalah? Kadang-kadang pikir, enak kamu tidak ada masalah. Kita ini banyak masalah, makanya tidak bisa belajar. Kamu sih, ya nanti saya kalau tidak kayak kamu, baru belajar. Tidak paham itu. Aku ngerti kehidupan. Siapa kehidupan orang yang tidak punya masalah? Masalah yang paling banyak dialami itu siapa? Nabi kan? Nabi itu paling banyak menghadapi masalah kan? dengan ilmu. Paling kuat dengan ilmu enggak? Lo kok bisa? Nah, ini ukurannya kembali kepada hati. Dan ini kembali kepada dari awal tadi. Apa? Keikhlasan. Hati seorang tolibul ilmi yang memulai perjalanan ilmunya karena mencintai Allah, berkhidmat kepada Allah, insya Allah apa-apa yang terjadi dalam hidup tidak akan masuk di dalam. Makanya semua masalah hidup itu jangan masuk ke dalam, sehingga tidak akan menjadi kor. Kalau menjadi kor di dalam hati, ganggu, tidak akan masuk. Ilmu itu membutuhkan roh atau roh. Kalau hati orang tidak bisa lapang, tidak bisa nyaman, kan? Jadi itu bukan berarti menunggu masalah itu hilang. Jadi hati itu terjaga. Dohor bisa terjadi, bisa berselisih dengan temannya sudah. Bisa berselisih dengan tetangganya, bisa ini didolimi, bisa ini sudah selesai. Maka jujur punya kecintaan kepada sesama saudara. Sehingga jangan sampai persoalannya bukan apa, persoalannya ini kembali ke perjalanan hati kita. Nah, bukan masalah kita enak saja sudah dolim, kalau kita biarin kita maafin. Oh, teman saya itu dolim sama saya, masa saya maafkan begitu saja? Enak-enakan dia, kan kita disuruh adil. Ya, persoalannya bukan itu. Ya, kamu membalas dia, belum tentu hati itu apa. Kan begitu kan? Kalau hatimu sudah tidak apa, kamu masih ngomong. Nantilah, momen kebalasan lainnya momen. Makanya sudah, kalau sudah selesaikan sudah. Cuma kita maafkan saja selesai sudah. Ya, mudah-mudahan kalau dia jujur, Allah memberikan kebalasan. Tidak ada beban. Ini, apa yang dinasihatkan oleh kita? Janganlah hatimu seperti kalian busa. Setiap ada apa saja diserap, diisap, masuk di dalam hati. Tetapi jadikanlah hatimu seperti apa? Seperti susah saja, seperti lampu yang bersinar, ya. Yang dimana dia selalu melihat hakikat masalah, tapi masalah itu masalah di situ kan? Lampu yang bersinar bercahaya melihat hakikat setiap masalah, tapi masalah itu masalah di situ kan? Pengaruhnya? Ini enggak kan? Dia melihat hakikat masalah. Yang paling pokok makanan apa? tujuannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita itu jauh dari makrifat kepada Allah, akhirnya selain Allah pun masuk. Akhirnya selain Allah masuk. Makanya punya iman itu dipelihara, dijaga. Banyak mengetahui tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya itu penting sekali. Itu makanya dari yang paling pokok. Soalnya saya sudah belajar, pernah belajar di kelas sekian, berarti sudah cukup iman saya. Siapa dia? Sahabat itu belajar iman 10 tahun. Belajar iman 10 tahun. Di Mekah itu ayat yang keluar tentang masalah Allah dan dari akhirat, tidak ada lagi yang lain. Itu baru modal bagi kita kaidah bagaimana memahami iman yang selamat. Tapi tiap hari harus kita kaitkan dengan ayat-ayat Allah yang ada di Quran dan di dalam hidup ini supaya kita mendapatkan hikmah. Sehingga iman kita itu tambah lagi kepada kepada Allah. Dan kalau hati ini tambah jauh ya, dan Allah kalau sudah mengenal banyak, mengenal banyak, apa yang baik? Kalau hati sudah banyak mengenal sesuatu, apa yang baik? Ini benar-benar mengerti. Kalau sudah banyak mengenal sesuatu, ada satu waktu dia tahu semua masalah ini, apa yang ada di hati? Cinta. Ini saya bisa jawab. Sekarang pertanyaannya. Nanti kita tahu apa enggak? Tahu apa enggak? Karena saya tanya, mencintai perdagangan dengan mencintai untuk ilmu dunia. Mana? Ayo jawab. Mencintai perdagangan bisnis dengan mencintai untuk ilmu dunia gimana? Real saja, real. Jujur dari hati ini, saya tidak akan menghukum anda. Berarti ukurannya, kalau cinta ini dengan ini lebih tinggi, berarti lebih banyak kenal yang dicintai apa yang ini? Yang dicintai, berarti selama ini kita lebih banyak kenal perdagangan kita daripada kenal Allah. Orang kalau sudah kenal Allah Jawa-Jawa itu, urusan yang lain dari selain Allah itu semua menjadi biasa yang di sini. Ini yang selama ini tidak boleh dipahami. Kelemahan kita di sini, makanya hati kita itu sudah kotor, sudah teruk. Apa-apa sedikit saja masuk jadi fitnah. Kenapa? Karena hati ini belum punya makanannya. Yaitu, marifat kepada Allah, iman kepada Allah. Kata Imam Al-Qayyim, walau kanan nas, sekiranya manusia itu tahu apa saja walau ya'rifillah dan dia tidak tahu Allah, maka apa karena walau ya'rif saya, dia itu seperti tidak tahu apa. Tapi kalau dia marifat kepada Allah secara jelas, maka semua masalah itu akan dia tahu. Ini masalah besar, masalah ini. Ini jalan yang sepele. Kadang sudah dibuat program bagus-bagus dalam belajar kata di dalam luar biasa. Sini kayak sudah melebihi imajinasi yang lama. Bisa buat kita berdebat. Ya, jawabannya banyak sekali. Tapi kalau hatinya mulutnya dengan hatinya gurunya sedang tidak cerah-cerah semua. Jawab tinggal jawab. Gitu kan? Kalau hatinya itu ada saja ustaz, anak saya pipis, ada ustaz pipis saya minta dia kesini, ustaznya apa? Saya sedang puas ini ya sama. Bukan. Persoalannya bukan tidak ada jadwal, bukan tidak ada ustaz, tapi hatinya sedang kena masalah. Jangan dianggap tidak ada hubungannya. Jadi sini masalah teman begitu sering terjadi. Kembali persoalan besar. Maka nasihat beliau, jadikan hati begitu seperti zuljajah. Nah, ini yang perjalanan yang untuk kita ajarkan. Jadikan hati begitu seperti zuljajah. Melihat kebenaran bisa jelas dari belakangnya dan tidak ada yang bisa memfitnah. Ya aku kemayan, kamu yang perlu kemayan. Maka dia bisa meninggalkan, mengambil mana yang bermanfaat dan bisa meninggalkan mana yang benar. Dia bisa meninggalkan mana yang sahih dan dia bisa meninggalkan mana yang rusak. Ini kalau hati itu sedih. Kalau hati itu, ini pernah kejadian di jalan sahabat. Saat dengan wafat, ketika terjadi fitnah di jalan sahabat, termasuk sahabat yang mengasingkan diri. Kau mengasingkan diri. Jadi ketika terjadi fitnah ujian di kalangan sahabat, itu sahabat terbagi menjadi tiga. Ada yang bersama Ali bin Abi Thalib, ada yang bersama dengan Muawiyah, ada yang tidak bersama ini dan tidak bersama ini. Jadi, diam. Saat dengan Nabi Waqas ada termasuk orang yang diam. Kemudian diamnya bukan diam dong-dong gitu, enggak. Diam mengamalkan hadis. Kalau kita kan diamnya, aku tidak A, tidak B, terus ngomong. Tidak hal, tidak apa, tapi juga makan, tidak kepanganan, tidak pada mulai. Sahabat itu saat dengan berlapas, ketika tidak bergabung dengan Utsman, Ali, dan tidak bergabung dengan Umayyah, dia menamalkan satu hadisnya. Karena dia pernah bersabda, siapa yang terjadi fitnah, maka patahkan pedangnya, pukulkan ke batu, kemudian ambil lombanya, ambil dagingnya, menjadi orang berdui di tengah belantara gunung. Bertahun-tahun dia hidup dengan kambingnya dan teman. Saat dia berproses ini, dia bersahabat. Begitu terjadi fitnah, maka dia ambil ontanya, kambingnya, dan pergi ke gunung. Berapa hari dia cari itu? Bukan sehari dua hari. Bertahun-tahun. Itu orang menyelamatkan yang baru itu. Tidak dikali menyelamatkan yang mana masih main-main. Masih main-main itu dia cari. Bertahun-tahun namanya, akhirnya anaknya datang mendatangi bapaknya, kemudian karena melihat fitnah, anaknya manggil bapak. Wahai bapak, awal itu, awal dia. Apakah kamu itu menjadi orang berbisa? Wadnas di Madinah itu kan sama. Manusia di Madinah itu berapa menurut mencari siapa yang memimpin? Kenapa kamu tidak kesana memperbaiki orang? Padahal mereka banyak manusia yang tidak pada tempatnya masuk. Apa jawaban saya dengan Nabi Waqas? Usnuh. Diam. Inna Allah al-Muhibu taqi al-Nabi al-Qaq. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, yang menjernihkan hatinya, dan yang menyembunyikan mereka. Itu ini pasal. Apapun yang dia lakukan itu karena hatinya terpelihara, hatinya dicari. Maka ini kawan, apa hubungannya dengan masalah teman ini? Hubungannya adalah untuk menjaga rahmatul hak. Kalau nanti kita ini tidak disalahkan, kita tidak akan disalahkan. Kemudian yang berikut asalis, karena asal hubungan dikhawatirkan muslimin al-qa'idhi minhum al-baik. Bersantalah baik dengan saudaramu, dari muslimin, yang dekat di antara mereka atau yang jauh. Wahmalil umurah ala tabiatnya. Dan bawalah urusan-urusan itu sebagaimana tabiatnya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, aminu ya alladzina amanu istanibu kathiran minal bani inna ba'da bani inna. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai beriman, Jauhlah kalian pada kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Waqala ta'ala inna dhannana rubbuna min al-haqqi syai'an. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya prasangka itu tidak akan memberikan manfaat bagi kebenaran sedikit pun. Wa'abdil udhra manita dhra minka. Terimalah udhra orang. Orang yang dia meminta uzur dari kamu, walau kamu juga berkata-kata asilah yang tadi tidak, dan jangan kamu membuat kesempitan pada dia dengan banyak bertanya pada waktu dia mendengar, walau kamu tidak mengurangkan bahwa minhajnya, jangan kamu bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ilmu itu kita pelajari. Allah menjanjikan pada awal ayat tadi, apa? Masih ingat ayatnya? Ya kan? Dengan apa Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu? Apa ilmu? Karena kita dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi siapa? Bagi manusia. Ya? Ilmu ini pada dasarnya dijadikan kemuliaan. Karena orang yang memiliki ilmu ini akan bisa membuat kebaikan bagi siapa? Bagi manusia lain, selain pada dirinya. Makanya kalau orang membawa ilmu itu berusaha memahami keadaan supaya manusia itu tetap bisa baik dengan dia. Kenapa? Nah, kalau semua orang nanti tidak bisa baik sama dia, terus ilmunya dia tidak ya? Masa dia kumpul sama kucing-kucing, terus tikus begitu? Tidak. Nah, kalau dengan semua manusia dia tidak bisa berbuat baik, terus kapan dia bisa menambah kebaikan dengan ilmu? Kapan? Dan bukan pekerjaan yang kita pakai mengajarkan, kita sampaikan kepada orang lain, kita bimbinglah, kita nasihatkan, dan begitu. Sebagaimana kata Imam Ahmad, mata ya dipercaya menerangkan tidak sekata lain. Kapan orang bodoh itu tahu kebenaran kalau orang berilmu itu apa? Dia. Kata Imam Ahmad rahimah Allah, betapa banyak orang-orang yang sudah mati dibunuh oleh iblis, hidup. Pasirannya siapa? Pasilahnya pembawa ilmu. Nah kalau ada ilmu, terus penuh merokok kabir. Enggak. Enggak, kan saya yang sudah tahu kebenaran. Kalian-kalian itu merokok aja semua urusan. Maka pembawa ilmu itu harus punya. Ya, kalau orang Jawa itu khusus sing dobo, dojo sing jembar. Kan harus begitu. Makanya kalau ada hal-hal yang menyangkut pada manusia, ya sudah, ya baru segitu. Pemahamannya baru segitu. Besok mudah-mudahan tidak begitu. Yang lain lagi mudah-mudahan tidak begitu. Jadi usulullah. Menghadapi manusia, menghadapi saudara-saudara yang kaum muslimin, menghadapi teman-teman yang di dalam ilmu, kita usulullah. Baik sangka, dan apabila ada udzur, tidak perlu kita interogasi. Ada orang dulunya gak bener, jelek-jelekin kita, sekarang dia tobat, mengakui kebenaran, datang sama kita. Tamai dulu macam-macam loh. Orang dia itu sudah salah, datang ke sini saja mukanya sudah ditutup begini. Ya? Datang-datang, makanya kamu dulu. Gak ada lari. Kemarin itu saya ziarah tempat bapak saya. Tempat bapak saya. Kebetulan bapak saya ini sekarang tinggal di tempatnya adik-adik saya. Nanti bisa orang-orang adik-adik saya. Papa-papanya masih kecil. Selama ini kalau saya kesana ya tidak ada orang yang datang menengok adik-adik saya. Pernah saya datang ke sana, nengok bapak, ada yang datang ke saya. Tanya, kamu mau di sini? Iya. Oh, siapa tahu kalau kamu mau di sini? Begitu saja ya. Kemarin itu datang lagi. Tidak tanya nama saya juga kaget. Pendaftaran seperti apa pun apa. Dalam hati saya kaget ini. Ini beneran mau belajar atau mau membuat kebenaran? Ini dalam hati saya. Cuma saya cuma saya mudah-mudahan. Tiba-tiba bertanya, pendaftaran saya mendapatnya kapan? Ada apa? Saya ya mudah-mudahan baik. Kita nggak tahu kan? Kalau nanti beli lagi kan tidak akan mengagalkan kita. Lalu kan dia beli sama seorang lain yang mau. Sudah. Jadi kita kenapa kita? Kita tidak tiap hari mengundang-undang terus. Harus sedikit-sedikit, tidak bisa lapang, tidak bisa lapang. Sama sudon semua. Maka ini salah satu nasihat yang disampaikan oleh beliau. Jangan mengukur masalah kita habisi sampai luar. Ini bukan akhlak orang-orang yang membawa amanah ilmu, karena ilmu ini menurut kita adil. Ya. Tidak bisa dengan ilmu itu menurut kita menjadi orang yang baik. Makanya kalau kita membawa ilmu dalam berilmu, mensikapi orang-orang yang salah, harus kita bisa tahu. Sebagaimana kalau orang kita lakukan, sehingga hati ini tetap dalam keadaan baik. Kemudian asal yang ketujuh, yakhbar. Ada fakta atau tidak? Gimana? Dan biasanya menjadi fitnah bagi manusia. Kenapa kata beliau? Tujuan mereka itu bukan untuk mengambil faedah. Kalau dia banyak ngomong tentang ilmu, sebenarnya tujuannya bukan untuk belajar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ini loh kita lebih daripada kita. Mereka ini pada akhirnya Allah menunjukkan apa? Cacat-cacat mereka di antara manusia. Kemudian Allah tunjukkan pada suatu hari keterbelincian mereka. Itu juga mereka bahwasanya mereka bukan orang yang memiliki ketakwaan di dalam ilmu. Maka lihat di antaranya ilmu mereka itu paling berbarokah. Orang seperti ini ilmunya sangat sedikit barokah. Tidak banyak orang mendapatkan barokah dari ilmu. Tidak banyak orang mendapatkan faedah dari ilmunya dia walaupun dia tak bisa. Dan dahulu manfaat, manfaat yang dipetik itu cepat dia. Orang ambil kebaikan dari dia cepat sirna. Lihat berapa orang kita. Mereka sudah meninggal, yaitu mereka terus diwaris. Kue-kue mereka terus membawa amanah ilmu itu dengan mereka. Karena memang ilmu ini berapa. Salah satu contoh bagaimana Allah menunjukkan barokahnya orang-orang alim sampai kitab mereka ini dijaga oleh Allah dengan melalui orang yang jadi musuh. Musuh Allah dipaksakan oleh Allah untuk menjaga kitabnya orang-orang yang ilmunya baik. Mengerti gak? Gimana? Contohnya ada salah satu kitab. Kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Filosofi Al-Qur'an min Masail Syekh. Syekh Ali bin Hasan ketika mentahqiq kitab ini mencari naskah aslinya yang otentik itu ada di negara barat Amerika. Masih utuh terjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Melalui siapa? Orang kafir. Kata para ulama, kenapa? Karena dulu ulama itu menulis ini dengan hati mereka. Hari ini orang Islam masih hidup, kadang tulisannya, omongannya disampaikan sudah ditelan zaman, tidak ada apa-apa. Banyak buku-buku diterbitkan bestseller sampai ditulis bestseller. Kita punya ulama itu tidak ada tulisan yang bestseller itu tidak. Tapi tidak pernah, tera itu tidak pernah. Terus sepanjang zaman itu pas. Ini habis bestseller sekarang, besok sudah tidak bestseller. Kenapa begitu? Orang dulu, para ulama kita itu barokah. Ilmunya barokah. Maka carilah, kalau di dalam ilmu jangan terkena orang-orang seperti ini. Walaupun kelihatannya luar biasa kayak begitu, tapi sebenarnya kita kalau mengambil ilmu dari dia tidak akan bisa barokah. Banyak itu kejadian-kejadian kayak itu. Saya tidak melihat orang lain. Di semua itu banyak. Ada ikhwan itu menuntut ilmu kecewa untuk itu. Kecewa karena habis belajar ke sini tidak tahu. Lama kamu di situ. Nih saya ni ada ini lebih oke itu ketinggalan zaman. Sini sudah diciptakan teori baru. Belajar kitab ini 24 jam. Wah, oh, baru lama yang di sini ya. Habis itu disitu umum, ya. Ditawarin lagi pingsan. Yang nawar disini sudah pingsan, yang nawar disana sudah pingsan, yang nawar disana juga sudah pingsan, yang ditawarin tadi sudah ketemu. Akhirnya sekarang juga gak belajar. Nah, ini korban dari orang-orang itu berdiri. Makanya kalau menurut itu jangan tertarik karena seperti itunya. Jangan tertarik karena seperti itunya, lihat perjalanan ilmu. Bagaimana dia membawa ilmu, bagaimana dia mengajar ilmu, itu biasanya cuma satu dua, yang lain itu pendekar apa pendekar usulan. Bukan pendekar, tapi yang mana pendekar. Jadi orang yang pendekar sesungguhnya itu biasanya orang yang ikut. Seperti itu kan? Itu di zaman ke zaman itu. Makanya, kalau ada orang-orang itu dibilang, ini kondisi. Kemudian yang kedelapan, Al-Thani, ihdar dzikra asma'in nas fi ma'hadil kalami wa naqli. Hati-hati orang-orang menyebutkan nama-nama manusia di dalam menyampaikan pembicaraan dan di dalam politik. Minal hikmati ibham asma'in nas wa qasratil ulama fi ma'hadil waqt awil intiqadi itfa'an lil fitnah wa inha'an litashwish wa saddan libabit taqafuli ala jalalat islam. Ya berdelapkan waspadilah kamu, berdelapkan kamu dari menyebut manusia di dalam pembicaraan dan di dalam kritik. Kalau bahasa sekarang di dalam takdir, ya di dalam kritik manusia. Mengkritik itu adalah bagian dari mana seharusnya kaidah yang banyak dipegangi para ulama dari ini. Mengkritik manusia, mengkritik kesalahan itu tujuannya untuk memperbaiki atau berusaha memperbaiki kan? Memperbaiki orang yang dinasihati secara umum, kalau bisa memperbaiki yang apa? Yang dikritik, kan begitu kan? Tujuannya memperbaiki. Tujuannya supaya terjadi kebaikan secara umum. Maka kalau mengkritik yang banyak, akhirnya terpelihara ilmu, dan yang disampaikan adalah akhirnya ilmu itu dipegang tanpa menyebutkan manusia. Tidak perlu manusia itu disebut, karena di antara hikmah adalah menyamarkan nama manusia, khususnya namanya orang-orang berilmu, namanya pembawa ilmu yang membawa amanah agama di dalam menyampaikan bantahan atau kritikan untuk apa? Memadamkan fitnah. Tujuannya kita supaya orang dapat kebenaran atau lari dari dia. Nah, tujuan dasarnya itu supaya orang lari dari dia atau orang dapat kebenaran. Dapat kebenaran. Lari dari dia, dia tidak dapat kebenaran. Terus kemana dia mulai? Kemana dia mulai? Akhirnya nanti lari lagi dari sini. Lari lagi dari sini, gak pernah dapat kebenaran. Maka para ulama kita sampai pun kepada orang itu punya masalah khusus. Itu tidak di sini. Contohnya ulama kita di Kampung. Imam Bukhari itu pernah punya fitnah yang besar dengan orang alim besar, yaitu Al-Imam Yahya Ad-Dhuhri. Jemputnya besar. Pernah dengar kisahnya? Hah? Pernah? Dia pernah dengar kisahnya? Hah? Belum pernah? Jadi, ketika Imam Bukhari datang pada sahur ke tempatnya Imam Muslim, ini gurunya Imam Muslim, kemudian Imam Yahya ini bilang kepada muridnya, akan datang orang alim ke kota ini, maka kalian semua nanti belajar besar. Coba, saling memuliakan. Kemudian ketika mau Imam Bukhari datang, kemudian Imam Yahya ini memberi nasihat, kalian jangan bertanya kepada beliau tentang Al-Quran makhluk atau bukan. Karena memang jalan itu jalan fitnah. Jangan fitnah kalau di Al-Quran. Kemudian sudah. Setelah itu semua orang berada di kubur. Ribuan manusia. Kemudian apa yang terjadi? Ada orang yang cari fitnah. Orang cari fitnah kemudian nanya kepada Imam Bukhari yang tadi dilarang sama guru. Kata dia bertanya kepada Imam Bukhari, bagaimana lafaz Al-Qur'an makhlukin Allah? Makhluk apa? Maka Imam Bukhari menjawab, Al-Qur'an kalamullah. Amma aswatuna fa makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, adapun suara kita itu makhluk. Kemudian Kalau begitu lapak Al-Quran kita yang kita baca ini masuk. Terus dia bilang, Al-Bukhari yang mau Rabbi bilmuat masuk. Bukhari mengatakan yang Al-Quran masuk. Berita ini dibawa oleh Imam Yahya. Kemudian Imam Yahya bilang, kalau Rabbi bilmuat masuk, mungkin. Siapa yang mengatakan yang Al-Quran masuk, maka dia berkata, jauhi dia, lari semua orang. Lari semua. Tinggal dua orang yang ada di rumah. Salam bin Abu Bakar bersalah. Sama Muslim, Al-Aziz. Sama Muslim. Dia masih belajar ke Imam Bukhari dan masih belajar ke Imam Yahya. Begitu dia belajar ke Imam Yahya Duli, Imam Yahya Duli mengatakan kepada dia, siapa yang masih datang ke orang yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, pergi dari sini. Maka Imam Muslim langsung berdiri, kemudian lari. Kemudian semua riwayat Imam Muslim yang didapat dari Imam Yahya'ud ditulis semua dan dikirim dari Imam Yahya'ud kepada. Kemudian kata Imam Bukhari kepada muridnya, besok saya akan pergi meninggalkan Islam supaya kalian tidak kena fitnah dengan selosai. Ini ulama. Kemudian Imam Bukhari pergi ke kampung. Ini salah satu fitnah. Imam Bukhari punya fitnah dengan Imam Yahya Al-Duli seperti ini. Luar biasa ini. Sampai menjadi sebab Imam Bukhari hidup lagi di Bukhara, kena fitnah lagi dengan gubernurnya, kemudian hidup lagi pindah ke kampung, dan kemudian fitnah meninggal dunia di bawah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang dari Imam Yahya. Luar biasa. Ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Yahya Al-Duli, tidak disebutkan, tapi cuma disebut Abdullah kalau luar biasa. Tidak dikenal. Jadi namanya disamarkan, tapi tidak dipamukan, tidak disebutkan dari ini tidak disebut dengan nama. Nah, aku yang dimaksud Abdullah di sini adalah ya. Dulu ini pun kita ini kadang-kadang yang baru kecil-kecil belajar juga belum jelas. Kadang-kadang mengkritik orang luar biasa sekali dan kadang-kadang sama bodoh yang mengkritik dan yang dikritik sama bodoh. Nah, aku juga boleh. Apa ini nasib? Jadi khususnya kepada para ulama. Apa tujuannya? Ikhfa'an lil fitnah, untuk memadamkan fitnah. Jadi supaya fitnah itu tidak berkembang. Yang sudah terjadi, dia sudah terjadi. Kalau bisa ditutup, kan begitu. Kalau tambah disiapkan, berita besar. Kalau besar, kekacauan yang terjadi, orang tidak bisa lagi belajar. Hanya yang terjadi fitnah. Wah, ikhfa'an lil tashwis. Dan akan senantiasa untuk mengakhiri dari taswis, yaitu mencari-cari fitnah, dan untuk menutup pintu-pintu sikap menganggap seperti anak kecil kemudian para ulama. Dan kalau ulama sudah diperbincangkan di antara mereka seperti membincangkan teman-temannya, berarti ulama kan sudah dianggap seperti anak kecil itu kalau ngomong sama temannya bermusuhan, cuma main pula. Ulama yang membawa punya Allah menjadi seperti itu. Ada satu kaidah yang lebih jelas. Jawab dua kali begini. Kenapa? Ya, itu hubungannya biasanya sudah belajar. Ya, 11:50. Ada yang ya kita sampai 11:50. Ada satu hikmah yang sangat penting tentang. Mas, disuruh duha. syar'i. La tunas la tarahu illa muntakiban daima. Yunsi hasanatu tawahidi wal asnasi wal asfas. Yaqulu mathalibu fawwa mithlu dhuwa yatruku ma'adhu al-dur'i wa salamati wa yaqaw ala al-jahdi wa ta'ala. Hada wa hada min ridati nufusi wa fasadil mazah. Nasihat yang kesembilan disampaikan oleh Nabi. Sebagian manusia ada orang yang karakternya seperti dhuwa, seperti lalat. Ada sebagian orang, mereka itu punya akhlak, punya karakter seperti lalat. Tidaklah dia hingga pada sesuatu kecuali melukai. Lalat itu tidaklah hingga pada sesuatu kecuali membawa masalah bahaya. Maka hati-hati kamu untuk kamu mengatakan atas Allah dengan tanpa ilmu. Masakan kita mengatakan saya belum tahu. Ini akan menjadikan kita menjadi tua itu. Kata ladri itu kelihatannya sepele, tapi punya pengajaran ilmu yang besar. Orang kalau tidak biasa mengatakan ladri, akan susah belajar. Tapi kalau biasa mengatakan ladri, akan mudah biasa. Gimana itu? Kalau dia ada orang ngomong gini, oh ini begini, dia belajar lagi. Yang dijawab, cari jawaban tadi kan? Tidak. Berarti kan ya? Berarti kan? Tapi kalau ini begini gimana? Oh, saya belum tahu. Seorang yang dikata berilmu ngomong saya belum tahu dia adalah apa. Punya pengalaman sebagai itu? Punya. Terus saya ini guru kok tidak tahu. Kan begitu kan? Makanya belajar. Yang dijawab tidak tahu, dia cari lagi kan? Terbuka kain. Makanya penuntut ilmu itu biasakan ngomong. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Kalau belum tahu, tidak belum tahu. Jangan terbiasa menjadi. Walaupun dia sepele, karena itulah pintu bagi kita untuk terkait. Kemudian baca atas kamu untuk mengatakan kalimat ta'adri. Karena dia ada di sisi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berwara seperti air yang baik, air bukan yang sering. Perkataan tidak tahu itu seperti menjadi air bukan yang sering, yang selalu menjadikan jernih hati kita. Kemudian ada lagi asar yang ke-11, yang dalam minal bagat wakun mizan hakim tuktil haqqa min nafsika hatta fi sa'ati ghadabika. Kemudian di antara yang menjadikan kita selamat di dalam ilmu, nasihat beliau yang ke-11, waspadalah kamu dari, berhati-hatilah kamu dari marah. Apa maksudnya? Apakah kita tidak boleh marah? Boleh gak? Nah, suruh hilang marahnya. Bisa tidak menghilangkan marah? Tidak ada, marah itu tidak bagian dari kehidupan manusia. Nah, senang, susah, itu tidak boleh dihilangkan sama sekali. Tapi bagaimana hal-hal seperti ini menjadikan kita selamat? Maka dinasihatkan, hati-hati kamu dari marah. Apa maksudnya? Jadilah kamu menjadi timbangan kebenaran. Dalam keadaan apapun, hendaknya kamu itu selalu bisa menyampaikan kebenaran. Sekalipun dalam keadaan apa? Marah. Sekalipun dalam keadaan marah. Hatta tu'til haqqa min nafsika. Kamu selalu memberikan kebenaran itu dari dirimu sampai pun fi sa'ati ghadabika. Di dalam keadaan kamu sedang marah. Orang seperti ini maka insya Allah dia akan memuliakan ilmu. Sampai pun dia sedang marah saja, dia bisa menjaga kebenaran. Dan ini biasanya namanya di dalam doa begitu. Di antara doa yang Nabi minta kepada Allah, wa as'aluka apa? Kalimat al-haqqi fil ghadabi wa ridha. Ya Allah, saya memohon kepadamu untuk mengatakan perkataan yang benar hilrodo biwaido, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan apa? Senang. Kenapa? Kebanyakan orang yang bukan orang-orang ahli kebenaran, kalau marah membawa dia jatuh dari kebenaran, kalau dia senang juga membawa dia jatuh dari apa? Dari kebenaran. Orang-orang yang mereka selamat di dalam ilmu, maka dia senang dengan sesuatu pun tidak akan dia keluar dari kebenaran. Dia marah pun dia tidak akan keluar dari kebenaran. Maka salah satu hal yang dinasihatkan oleh beliau, jadilah kamu selalu menjadi timbangan kebenaran. Kamu selalu membawakan kebenaran dari dirimu sendiri sampai ke dalam keadaan kamu marah. Teman-teman, Bapak Titi Lantai Marah-Marah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Waktu sudah mau duhur, kita akan lanjutkan nanti pada duhur setelah istirahat. Dan tolong istirahatnya sangat banyak-banyak, makannya juga bisa sangat banyak-banyak. Jadi makanya juga sangat banyak-banyak, kita tidak habis sholat, makan, nanti terus dimasih tidur. Seberapa kita mulai? Pakai aturan masuk selama-selama. Seberapa kita?